sebagian orang yang intisab kepada sunnah saja seperti itu keadaannya. Dan kita mengambil pelajaran yang berharga dari hal tersebut. Lihat sampai dikatakan ya, pada sebagian orang dari ikhwan yang pernah dilakukan suatu setnya mengatakan kalau kita satu tahun lagi kita semua jadi khawarij. Kembali jangan ke situ, tidak. Keluarnya nanti di sana. Dia sadar maupun dia sadar. Sadar maupun dia sadar. Dan itu sangat berbahaya sekali. Prinsip dan usul ahli sunnah harus dipahami. Sebab kalau tidak paham usul, nanti berikutnya berjalan. Akan terjadi ketimpangan. Apakah dalam tulisannya ataupun di dalam memberikan ceramahnya. Kalau memang dasar pokoknya seperti itu, muncul permasalahan suatu saat, pasti bikin lagi kearehan. Kenapa? Sebab memang dasarnya seperti itu, rusak dari asal. Manhajnya memang sudah goyang dari asalnya, tidak kuat di atas usulnya ahli sunnah. Dan sekali lagi saya katakan, orang salafi, sunni, tidak cukup intisab. Sudah mengatakan, dia kenal salafi itu adalah Al-Quran dan sunnah sirian pemahaman as-salaf. Cukup sampai itu tidak. Tapi dia harus memahami yang tersebut, memahaminya, mempelajarinya, kokoh di atas usulnya. Coba dikatakan salafi hakiki. Dan kita menginginkan salafi yang seperti itu. Nah, dikokohkan di atas usul, di atas pokok dasar. Dan agama kita, manhaj kita adalah manhaj universal. Mencakup seluruh perkara dari perkara agama. Walaupun ada prioritas. Ada prioritas. Dan semangat dalam satu perkara meninggalkan perkara yang lain, ini akan menimbulkan ketimpangan. Dan di dalam pembicaraan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia sebutkan beberapa kaidah kenapa ada orang-orang yang menyimpang. Di antaranya, ada orang terlalu bersemangat melakukan sesuatu sehingga meninggalkan yang lainnya. Yaitulah dia dalam dulu. Nah, apa saja? Lihat sekarang yang kelompok Al-Haddadiyun sekarang. Dulunya mereka salafiyun ahli sunnah, tapi dikenal dengan kelompok Haddadi. Haddadi ini apa? Terlalu gampang menganggap orang mubtadi. Ya. Sedikit kamu keluar, bukan? Kamu ahli sunnah, ahli bid'ah. Terlihat kesalahan sedikit, ahli bid'ah. Nah, sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi juga digolongkan ahli bid'ah. Dia beri fatwa bolehnya dibakar buku Fathul Bari dan Syarah An-Nawawi. Luar biasa wahai para syekh mendengar itu. Nanti Syekh Mukbil berkata, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda, la yaqtulun nar illa bin nar. Tidak ada yang membunuh dengan api kecuali roknya api. Maksudnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali roknya api. Maka kata Syekh Mukbil, andai kata tidak ada hadis ini, saya akan memberi fatwa kamu yang lebih pantas dibakar. Kata dia. Suruh membakar Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim. Haddadiyun. Dikenal dengan kriteria seperti itu, keras dalam satu sebab mereka di dalam masalah ahli bid'ah, prinsip ahli sunnah benci terhadap ahli bid'ah, menghajar ahli bid'ah dengan ketentuannya disebutkan. Kemudian berlepas diri dari ahli bid'ah itu prinsip pokok disepakati. Ya. Tapi tentunya dengan qawaid dan qawaid. Kapan lebih? Ya. Seperti ini kenyataannya orang-orang Haddadiyun. Lihat, sampai gampang melaknat orang. Gampang. Ucapkan la'anat terhadap orang. Dan itu termasuk kriteria yang disebut oleh Syekh Rabi ketika menjelaskan ciri-ciri Haddadi. Ya, gampang melaknat orang. Memberikan la'anat terhadapnya. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, kita harus tahu bahwa teguh di atas usul ini adalah perkara yang sangat penting ya semua. Karena itu, sekali lagi seperti yang saya ucapkan di mukaddimah, para masyayikh kita itu sibuknya mendidik umat dengan mengajarkan buku-buku. Kita selalu orang-orang berkata, kenapa sih syekh ini kerjanya buku terus yang dibuka, itu terus yang dikaji. Sebab di situ letak kebaikannya kaum muslimin. Kalau kapah di atas usul, insya Allah semuanya baik. Semuanya akan baik. Nah, ini yang kita ingin biasakan dan kita ingin mendidik salafin dengan cara para ulama kita. Dan alhamdulillah terbukti ya, bagaimana manfaat mereka di berbagai negeri dan kita menginginkan ya, hal ini berjalan pada kita. Nas'alullah ta'ala al-i'ana wal-afiyah. Kemudian dikatakan di sini, rahimahullah ta'ala, kata beliau, ada syaqqa asal muslimin wa qalat al-athar wa mitatuhu mitatan jahiliyah. Maka dia telah memecah tongkat kaum muslimin, menyelisih al-athar. Siapa yang furuj, dia telah memecah tongkat kaum muslimin dan telah menyelisih al-athar, dan matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Nah, mati jahiliyah itu kalau dia keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin yang syah. Karena kemarin saya katakan, kelompok-kelompok yang ada yang melihat bai'at untuk dirinya, ya, seperti Ikhwanul Muslimin misalnya, kalau orang-orang petingginya jemaat tabligh, ya, kalau orang-orang bawahnya nggak tahu, kadang ada bai'at. Tapi petingginya jemaat tabligh, kemudian yang di Indonesia ini yang dikenal dengan nama Islam Jamaah, dulunya Darul Hadis, kemudian berubah menjadi Islam Jamaah, kemudian jadi Lemkari, yang sekarang akhirnya adalah LDII. Ini juga prinsip pokoknya di sini. Ya. Sesatnya di dalam masalah imam. Nah, sesatnya dalam masalah imam. Bagaimana itu? Mereka bikin pimpinan. Ada kaum muslimin Indonesia ini ada pimpinannya, punya pimpinan Muslim. Iya. Maka siapa yang membuat jamaah di dalamnya, angkat pimpinan baru, maka ini telah memecah tongkat kaum muslimin. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man atakum mu'amrukum jami' adribu al-unuq al-akhir minhuma ka'inan mankar. Siapa yang datang kepada kalian dan kalian sedang bersatu ingin memecah kalian, maka penggallah leher yang paling terakhir siapapun dia. Misalnya ada satu pimpinan, datang lagi pimpinan ingin mengangkat dirinya pimpinan, ya, maka perintah Nabi penggal leher yang paling terakhir siapapun dia. Nah, dan ini yang diinginkan, bahwa siapa yang mati dan keluar dari al-jamaah, maka dia adalah matinya mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Maka orang-orang yang berada di kelompok-kelompok ini tadi, di Ikhwan Muslimin yang sudah melakukan bai'at, kemudian di LDI dan lainnya, kalau mereka mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya. Kalau mereka sendiri doktrinnya di luar jamaahnya, siapa yang mati, matinya jahiliyah. Kalau mati jahiliyah di luar agamanya, kafir. Kafir itu hukumnya najis. Ya begitu, hukumnya najis. Dan ini semua kesatan. Ya, wallahul musta'an. Ya jelas ya, kita paham prinsip saja. Antum paham usul ahli sunnah. Ya, lihat selain dari itu akan tahu ini bentuk-bentuk kesesatan. Nah, itu pentingnya memahami usul. Ya, dasar pokok takrir seperti ini, kita ringkas masya Allah. Ya, ringkas semua poin-poin, kalimat-kalimat. Tapi kalau seorang paham, dia berada di atas akidah yang baik, akidah yang benar. Ya, memang kalau ingin merinci, mendetailkan setiap masalah sesuai dengan dalilnya, bagaimana rincian para ulama dalam masalah, itu memang butuh duduk lama menuntut ilmu. Ya. Tapi secara umum bisa dipahamkan, secara umum kepada kaum muslimin. Ya, wallahul musta'an. Baik. Dikatakan di sini, beliau, wala yahillu qitalu sultan wal khuruj alaihi, dan tidak halal untuk memerangi pemerintah dan melakukan khuruj atas mereka. Kita sudah terangkan poin ini, tidak boleh ya memerangi pemerintah, yaitu pemerintah yang muslim, dan tidak boleh kudeta terhadapnya. Kudeta terhadap pemimpin tidak diperbolehkan sepanjang dia masih muslim. Nah, karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Shamit, ya, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apala nunabiduhu, ya kami melakukan atau keluar terhadap mereka, maka kata beliau, la illa antarau kufran bawahan indakun fihi burha, indakun fihi minallahi burha. Tidak boleh, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian memiliki burhan di sisi Allah tentang hal tersebut, kalian mempunyai argumen yang sangat jelas di sisi Allah tentang hal tersebut. Jadi sepanjang dia muslim, mutlak tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Bagaimanapun dia, apapun dia lakukan. Ya. Ini kata Imam Al-Barbahari, wa in jaru, walaupun dia jaru semena-mena. Al-jaur itu jaru semena-mena. Al-jaur ada dua, jaurun fiddin wa jaurun fiddunya. Semena-mena dalam masalah agama dan semena-mena dalam masalah dunia. Semena-mena dalam masalah agama, dia melakukan kefasikan misalnya dalam perkara yang melanggar agamanya. Oleh seundang-undang dalam pelanggaran agama, batasannya sepanjang belum kafir. Batasannya sepanjang belum kafir. Dipahami? Kalau seundang-undang dalam masalah dunia, itu tidak ada batasan. Maka itu kerana itu dikatakan dalam hadis, kamu harus dengar dan taat. Ya, wa in akhadha malaka, walaupun dia mengambil hartamu, wa darada dhahrak, walaupun dia memukul punggungmu. Tapi wajib mendengar dan taat pada penguasa. Dipahami? Kalau sakit, dia sakit, dia. Pikir, ditolim dia sakit, kan dia. Tapi disitulah letaknya seorang muslim mendapatkan ujian. Dan disitulah letaknya hikmah. Seorang itu harus berpikir lebih jauh. Sekarang kalau dia memenuhi, menuntut untuk kepentingan dirinya sendiri, dia ditolimi, dia menangkat keboliman yang menuntut dirinya, maka dia akan merusak kaum muslimin yang lainnya. Ya kan? Kalau begitu kewajibannya harus sabar. Ya. Sabar dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau memang mendapatkan kezaliman. Dipahami? Karena itu tidak dibenarkan sama sekali keluar terhadap pemerintah. Jadi kalimat wa in jaru di sini ada dua bentuknya, sewenang-wenang. Atau dalam agama maupun di dalam dunia. Kalau dalam agama batasannya sepanjang dia tidak kafir. Sepanjang dia tidak kafir. Dan kita katakan tidak boleh keluar terhadap pemerintah kecuali dengan melihat kekufuran yang nyata, kufran bawahan. Indakum fihi min Allahi burhan. Dalam hal tersebut kalian punya argumen dari sisi Allah. Jadi ya, syaratnya boleh keluar terhadap pemerintah satu, dia harus melihat kekafiran yang nyata. Dalam hadis Tubari, harus kekafiran yang nyata. Kalau kekafiran yang tidak nyata, hanya sekedar sangkaan, dugaan, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Orang di luar, oh mungkin dia begini, oh mungkin begitu, mungkin begitu. Atau dia melakukan sesuatu, mungkin, ada kemungkinan, itu belum cukup. Kufran bawahan yang disyaratkan, kekafiran yang nyata, kalian punya argumen di sisi Allah tentang itu. Jadi kan bahwa masalah ini yang dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya argumen yang kuat. Iya. Paham ya? Nah. Kecuali kalau kalian melihat kufran yang nyata, kalian punya burhan di sisi Allah tentang hal tersebut. Para ulama kita, seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mukbil dan lain-lainnya, mengatakan tidak boleh melakukan kudeta terhadap pemerintah kecuali dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ini saya simpulkan ya, dari fatwa ini. Syarat yang pertama, harus melihat kekufuran yang nyata. Syarat pertama, harus melihat kekufuran yang nyata. Iya. Syarat yang kedua, kaum muslimin harus mempunyai kekuatan untuk mengganti lingkungannya, harus punya kekuatan. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus mempunyai istighna'un dhati. Istighna'un dhati, rasa cukup pada lingkup mereka sendiri. Jadi memiliki kekuatan bukan kekuatan sementara. Rasa cukup, cukup pada diri mereka. Tidak perlu menadahkan tangannya ke Amerika ini dan seterusnya. Iya. Maksudnya kalau misalnya dia ingin menurunkan, maka dia sudah punya kekuatan. Iya. Tidak perlu menadahkan ke orang lain meminta bantuan kekuatan anda. Punya kekuatan sendiri. Ini yang diinginkan. Di sini, ini persyaratan disebut oleh Syekh Mubin. Sehingga ada. Kemudian yang keempat, dia harus punya, sudah mempersiapkan pemimpin penggantinya. Ya. Sudah mempersiapkan pemimpin penggantinya. Yang keempat tadi ya. Persiapkan pemimpin penggantinya. Nah. Dan yang kelima, syarat yang kelima, jangan sampai terjadi kerusakan lebih besar di daerah tersebut. Dalam artian dia melakukan kudeta, ya akhirnya kerusakannya kembali kepada kaum muslimin. Ya pertumpahan darah kembali kepada kaum muslimin. Nah, ini lima syarat. Lima syarat boleh melakukan kudeta. Ingat ya, ini syarat-syarat ini, ini sekedar syarat yang disebutkan untuk orang paham secara umum. Tapi siapa yang mengatakan syarat ini sudah terpenuhi? Siapa yang mengukur syaratnya sudah terpenuhi atau tidak? Yang mengukur itu siapa? Mengukur bukan setiap orang. Yang mengukur ulama besar. Tapi ini masalahnya bukan masalah kecil. Berkaitan dengan masalah peperangan. Maka yang mengukur seperti ini sudah terpenuhi masyarakat ini atau tidak? Yang mengukurnya adalah ulama besar. Paham yang di sini? Ya. Itu disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ya, dalam salah satu fatwa beliau disebut oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam Madarik An-Nadhar. Ketika beliau memberikan syarat-syarat, lalu beliau katakan, dan yang mengukur maslahatnya ini, yang mengukur hal ini, kembali kepada ahli ilmu. Ya. Nah, kembali kepada ahli ilmu. Sini ada satu poin pokok. Termasuk kesesatan laskar dahulu. Mereka melihat bahwa ya, apa-apa yang terjadi di Indonesia ini, mereka yang lebih memahami maslahat dan maksadatnya. Lebih memahami maslahat dan maksadatnya. Sehingga melahirkan banyak kerusakan. Ya. Melahirkan banyak kerusakan. Ingin melakukan penyerangan begini, ya, kami lebih paham maslahat dan maksadatnya. Penerapan hukum raja, kami lebih paham maslahat dan maksadatnya. Kemudian, PBM, kami yang lebih paham maslahat dan maksadatnya. Nanti setelah itu, lebih paham maslahat dan maksadatnya, baru minta fatwa, cari fatwa. Setelah melakukan, baru cari fatwa. Nah, itu juga diantara pokok kesesatan. Nanti setelah melakukan, setelah berbuat, baru cari fatwa. Ya. Itu sudah belasan poin kejadian seperti itu. Ya. Baru setelah keluar, statement yang dilakukan, baru cari fatwa. Nah, kemudian mempertimbangkan maslahat dan maksadat itu kembali kepada ahli ilmu. Mereka mengatakan itu fatwa Syekh Mukbil. Kalian lebih tahu. Ya. Maslahat dan maksadat dan seperti itu. Syekh tidak seperti itu. Syekh Mukbil mengatakan kalian lebih tahu keadaan. Ya. Mereka, para masyaikh, tidak ada di Indonesia. Tidak melihat keadaan. Kita tahu keadaan. Tapi keadaan yang kita ketahui ini mengukur, memberikan hukum terhadap keadaan tersebut, kita kembalikan kepada para ulama. Begitu. Harusnya. Bukan kita yang tahu keadaan, setelah itu kita sendiri memberi hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada hak ijtihad kita dalam masalah tersebut. Apalagi masalahnya kalau berkaitan dengan maslahat, berkaitan dengan masalah umum, tidak ada yang berbicara kecuali para ulama ahli ijtihad. Tidak ada yang berbicara kecuali para ulama ahli ijtihad. Ini saya sudah ingatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, dari awal-awal ya, terjadinya fitnah. Nah, tapi Allah Musta'an, namanya orang mengikuti hawa nafsu, tidak ingin mendengar, ya seperti itu kejadiannya. Masya Allah, salamah wa alaikum. Baik, kemudian kata beliau di sini, telah menyebutkan adillah beberapa dalil dan sudah kita sebutkan tadi, kata beliau, walaysa minas sunnati italus sultan, dan bukan dari sunnah, memerangi pemerintah, fa'inna fi fasadat dini wa dunya, sebab di dalamnya ada kerusakan agama dan dunia. Di poin berikutnya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ الْخَوَارِجِ إِذَا أَرَضُوا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَيَحِلُّ قِتَالُ الْخَوَارِجِ إِذَا أَرَضُوا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَهْلِهِمْ. Dan tidaklah halal, dan halal untuk membunuh orang-orang khawarij. Halal membunuh orang-orang khawarij apabila mereka mengancam kaum muslimin pada diri-diri mereka, harta-harta mereka atau keluarga mereka. Iya. Walaysa lahu idza farakuhu ayatlubahu, dan tidak ada baginya apabila orang-orang khawarij itu sudah meninggalkan mereka. Maksudnya lain orang khawarij itu ya, tak boleh untuk dicari. ولا يجزي ولا يجزي على جريحهم, dan tidak pula ditajihis terhadap orang yang luka dari mereka. Nah, ولا يأخذ شيئهم, dan tidak boleh diambil syai' dari mereka. ولا يقتل أسيرهم, tidak boleh dibunuh orang yang ditawan. ولا يتبع مدبرهم, dan tidak boleh diikuti orang yang lari dari mereka. Di sini dalam poin ini sebenarnya ada dua masalah. Masalah yang pertama tentang bolehnya membunuh khawarij. Kemudian masalah yang kedua, ahkam yang berkaitan dengan memerangi orang Khawarij. Kalau orang Khawarijnya sudah diperangi misalnya, kemudian ada yang lari, ada yang terluka, ada yang ditawan, bagaimana hukum-hukum orang semua ini? Nah, ini yang diterangkan di sini oleh Imam Al-Barbahari. Ya. Adapun berkaitan dengan orang Khawarij, maka orang Khawarij itu halal untuk diperangi. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari? Ya. Yamraquna min ad-din kama yamraqu as-sahmu min ar-ramy. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur dari keluarnya anak panah dari busur. Kemudian kata Nabi, "Man laqiyahum falyaqtulhum." Siapa yang menjumpai mereka, hendaknya dia bunuh mereka. Aina fi qatlihim ajran liman qatalahum inda Allah. Sebab orang yang membunuh mereka itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa orang yang membunuh Khawarij itu telah membunuh sebaik-baik orang yang pantas dibunuh di muka bumi. Jadi tentang membunuh Khawarij itu adalah perkara yang dihalalkan, dibolehkan. Kita kembali kepada usul yang lain, jangan cuma mengambil pokok ini, tinggalkan yang lain. Siapa yang melakukan ini? Kembalinya kepada penguasa. Ya. Ini penting ya. Kembali kepada penguasa. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika para sahabat ingin membunuh orang-orang munafikin, mereka tahu orang-orang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, paham juga para sahabat. Apakah mereka langsung bunuh? Tidak, datang kepada Rasulullah minta izin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Kemudian Nabi berkata, jangan sampai ada orang yang berkata Nabi Muhammad membunuh teman-temannya. Maksudnya maksudnya besar nanti. Orang di luar Islam taunya mereka muslimin, kan begitu? Ya. Jadi kalau dibunuh, orang di luar Islam taunya Nabi Muhammad membunuh teman-temannya. Ya kan? Padahal mereka munafik, kalau dibunuh pantas. Cuman maksudnya lebih besar. Ya. Dan para sahabat dah bertindak sendiri langsung kepada Nabi, minta ini. Contoh lain, tentang Hafiz bin Abi Balta'ah. Hafiz bin Abi Balta'ah. Ketika ketahuan mengirimkan mata-mata ke Quraisy menyebarkan rahasia Rasulullah, Umar bin Khattab di depan Rasulullah minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya memegang leher munafik ini. Kenapa Umar tidak langsung memegang dia? Soalnya etikanya seperti itu. Yang melakukan hudud, melakukan hukum terhadap orang yang seperti itu kembalinya kepada pemerintah. Kembalinya kepada pemerintah. Juga melakukan ikhtiar. Ya. Melakukan serangan sembunyi ikhtiar misalnya. Ini kembali kepada pemerintah. Ya. Kembali kepada pemerintah. Nah, pokok ini karena tidak dipahami karena merusak banyak perkara. Nah, itulah sebagian usul seperti itu. Ya. Ikhtiar itu artinya dibunuh sembunyi-sembunyi. Ya. Pikir misalnya satu pasukan untuk membunuh si anu. Dibunuh si anu setelah itu sudah hilang dari jejaknya. Itu namanya ikhtiar. Dipahami? Nah, ini juga pembolehannya dengan izin pemerintah. Kalau pemerintah melihat maslahat, ya. Kan yang berlaku dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim sebagian para sahabat atau sekelompok para sahabat untuk membunuh orang Yahudi yang dia ini terlalu banyak menyakiti kaum Muslimin, maka dikirimlah ia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mengirimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu musta'an. Jadi prinsip-prinsip pokok. Ya. Ingat, di antara usul ahli sunnah, pokok pendalilan ahli sunnah, itu tidak menarik satu kesimpulan kecuali telah mengumpulkan seluruh dalil dalam masalah tersebut. Dalil umum, dalil khusus yang semakna dalam masalah tersebut semuanya dikumpulkan. Baru buat kesimpulan. Begitu ahli sunnah. Kita mengambil satu kalimat buang yang lainnya, tidak. Ya. Kalau mengambil satu kalimat buang yang lainnya itu pokok kesesatan orang-orang terdahulu. Lihat orang-orang Syiah Rafidhah, mereka cuma lihat hadis-hadis keutamaan ahli bait, tinggalkan hadis yang lain. Lihat orang-orang Khawarij, cuma lihat ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat-ayat yang seperti ini saya lihat. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Dia tinggalkan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan maknanya. Ya. Lihat orang-orang Qadariyah juga seperti itu. Orang-orang Jabriyah. Semua pokok kesesatan dibangun ini. Dibangun di atas dasar ini. Sebab mereka kalau mengambil pendalilan, hanya mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Kalau ahli sunnah, ciri mereka, tidak membuat kesimpulan setelah mengumpulkan seluruh dalil dalam permasalahan. Iya. Karena itu memang ilmu itu diambil di kalangan ahli sunnah dengan talaqqi memang. Talaqqi dari para ulama yang memang mumpuni dalam ilmu. Ya, sehingga kita enak mengambil kesimpulan-kesimpulan saja dari para ulama. Kesimpulan yang sangat bagus. Saya kasih contoh misalnya. Ya, pembagian orang kafir menjadi empat. Orang kafir kan ada empat, ya. Ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min, kafir harbi. Ini pembagian empat kafir ini, empat jenis ini, kafir. Ini bisa dipahami dan bisa dibagi kalau sudah membaca kitab jihad dari awal sampai akhir. Baru bisa membaginya. Bisa dipahami. Kalau dia sudah baca kitab jihad dari awal sampai akhir. Datang seorang penuntut ilmu duduk di depan gurunya, ya ditanya tentang orang kafir, langsung dia bagi. Kafir itu terbagi empat, dia sebut langsung. Satu diringkaskan, subhanallah, langsung diringkaskan satu bab penuh dalam fikih, dalam bab jihad. Ya. Karena itu umat Islam kebaikannya apabila terikat dengan para ulama, terikat dengan para ulama, dan mengembalikan perkaranya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Nah, wallahu musta'an. Jadi orang khawarij itu boleh diperangi, boleh dibunuh, tapi yang melakukannya adalah pemerintah. Orang-orang khawarij dulu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Ya. Nah, orang-orang khawarij tidak ada seorang sahabat pun yang bersama mereka. Ini menunjukkan sifat umum pada orang-orang khawarij. Pertama, jahil terhadap agama. Jahil terhadap agama. Kemudian yang kedua, pendalilannya menyimpang. Ini diantara pokok-pokok penyimpangan khawarij. Pendalilannya menyimpang. Kemudian yang ketiga, terlalu bersemangat pada sebagian masalah. Kemudian yang keempat, di dalam orang-orang khawarij ini yang masuk mengambil andil pada posisi-posisi penting itu adalah orang-orang yang tidak berilmu, hudasa, orang-orang yang tidak berilmu. Nah, orang-orang yang tidak berilmu. Nah, itu yang terjadi di masa laskar, seperti model masuk ke suka ini orang jahil sana. Jadi mengaturnya ya, diatur seperti ini. Jadi yang jahilnya bukan orang-orang yang dianggap berilmunya. Nah, kemudian ya. Kemudian mereka, orang-orang khawarij ciri umumnya lagi, mereka tidak memandang sama sekali kepada akwal para ulama as-salaf. Akwal para ulama as-salaf. Ini beberapa ciri umum orang-orang khawarij. Dan sebenarnya pembahasan tentang khawarij ini ya, sangat indah kalau dipaparkan. Ya, sangat indah kalau diuraikan bagaimana pokok penyimpangan mereka, bagaimana dasar pemikiran mereka yang menyimpang, kemudian bagaimana sikap ahli sunnah menyikapinya. Sebenarnya kalau kita pelajari dengan pelajaran yang bagus, insya Allah banyak sekali manfaat di belakangnya. Cuman pertemuan kita kali ini ringkas. Ya. Baik, dikatakan boleh membunuh khawarij kalau mereka mengganggu kaum muslimin pada diri-diri mereka, harta mereka, dan keluarga mereka. Nah, ini hukum. Bolehnya diperangi, dan memeranginya, membunuhnya adalah pemerintah. Kemudian, hukum berikutnya, kalau sudah diperangi, maka ketika lari, kalau dia lari, tidak boleh dikejar. Yang lari itu tidak boleh dikejar. Kalau ada yang terluka jangan dirawat, yang terluka. Dibiarkan, itu mana wala yudhihid ala jarihi. Jangan dirawat, yang terluka itu. Jangan dipersiapkan. Wala ya'tub fi'ahum. Kalau ada, misalnya diperangi mereka di satu tempat, dia tinggalkan harta bendanya, maka tidak boleh diambil itu sebagai fi'ah. Tidak boleh diambil sebagai harta rampasan perang. Wala yuqtal asiruhum. Kalau misalnya ada yang ditawan ini tidak boleh dibunuh. Wala yuqtaba' mudibirahum. Dan tidak boleh diikuti orang yang lari di antara mereka. Ini di antara hukum dalam memerangi khawarij. Mereka tidak disamakan dengan yang lain. Bisa apa hukum khawarij itu? Mereka masih muslimin atau orang-orang kafir? Jumhur para ulama mengatakan orang-orang khawarij masih muslim. Cuman dihalalkan untuk diperangi oleh pemerintah. Jadi diperanginya khawarij bukan diperangi karena murka, tapi diperangi karena had. Kitalnya diperangi karena melampaui batas. Kitalun buka haddan. Ya karena had. Sama orang dikisah, misalnya dibunuh bukan karena dia kafir, karena memang ditegakkan had atasnya, ya kan? Sama demikian khawarij diperangi bukan karena murka, tapi karena ditegakkan hukum atasnya. Iya. Demikian. Ini pendapat jumhur ulama. Walaupun Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mempunyai pendapat lain dalam masalah ini. Beliau mengambil umum syarih dan beliau berpendapat bahwa orang-orang khawarij itu kafir keluar dari Islam. Nah, dari pendapat jumhur ulama yang banyak dipegang oleh para ulama kita di zaman ini. Ya. Baik. Jadi demikian tentang orang-orang khawarij. Dan itu ditekankan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ya, dalam poin berikutnya. Kata beliau, wa'alam rahimahullah. Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Annahu la ta'ata li basyari fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Sungguhnya tidak ada ketaatan pada seorang manusia pun di dalam kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Ya. Jadi ukurannya, kapan dia memerintah kepada yang baik, maka ditaati. Apa yang dia memerintah kepada ketaatan, maka diikuti. Apa yang memerintah kepada maksiat, maka tidak boleh diikuti. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja, perkara yang baik. Iya.